falyajtani bil wajha. Mutafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian membunuh, maka hendaklah menjauhi bagian wajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW mengatakan, "Idza qatala ahadukum," apabila kalian memerangi atau membunuh seorang, di mana al-qital, peperangan di sini, apakah peperangannya sifatnya al-qital al-a'zam, peperangan yang besar yang menyebabkan kepada kematian dan kebinasaan, atau mencakup peperangan atau al-qital yang di bawah itu, seperti halnya dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas فَأَرَادَ أَهَدٌ أَيَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ." Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutrah, kemudian salah seorang ingin melewati di hadapan kalian, maka cegahlah. Tahanlah. Kalau orang ini tetap memaksakan, enggan, tidak mau berhenti, tetap mau melewati, falyuqatilhu, maka perangilah. Makna perangi di sini, sebagian ulama mengatakan, cegahlah dengan pencegahan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih keras lagi. Ya. Ketika seorang mau lewat di hadapan kita, kita sedang sholat. Dan kita memakai sutrah, ada yang mau lewat di hadapan kita. Maka tahan, cegah. Nah, kalau dia memaksakan juga, lebih keras lagi menahannya, mencegahnya. Ini pun diistilahkan dengan ucapan, falyuqatilhu. Nah, sehingga kita di sini mencakup qital yang sifatnya besar, peperangan, maka hendaklah menjauhi membunuh bagian wajah. Begitupun qital yang sifatnya mencegah seseorang lewat di hadapan kita ketika kita sholat. Nah, dikarenakan wajah ini merupakan tempat terkumpulnya keindahan seorang. Ini bagian wajah. Ya. Bahkan pada wajah ini terdapat organ-organ tubuh yang sangat lunak sekali. Seperti misalkan kedua mata, kemudian juga hidung. Nah, memukul bagian wajah ini lebih dahsyat daripada memukul bagian anggota badannya lainnya. Daripada memukul punggung, atau memukul dada, atau memukul paha, atau bagian anggota yang lainnya. Sehingga Nabi SAW, beliau menasihatkan, kalau kita berperang misalkan, maka hendaklah menjauhi wajah. Begitu juga kalau seandainya kita memukul, maka jangan sampai memukul bagian wajah. Bahkan bagi suami, tatkala melihat istrinya ada sifat nusuj, tidak mentaati suaminya, boleh bagi suami untuk memukulnya setelah memberikan mau'idhah, nasihat yang baik, tapi tidak juga berubah. Dan setelah menghajarnya, pisah ranjang, tapi tidak juga mau berubah, maka boleh bagi suami untuk memukulnya. Tapi jelaskan oleh Nabi SAW, pukulan tersebut hendaklah menjauhi bagian wajah. Dan juga pukulan yang sifatnya bukan memberikan bekas, ya, menganiaya istrinya, KDRT, bukan. Tapi sebagai pendidikan, pengajaran, supaya si istri kapok tidak melakukan perbuatan yang jelek tersebut. Asyahid, Nabi SAW menyatakan hendaklah menjauhi bagian wajah. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibacakan tadi, yaitu wujub tiqa'il wajhi indal muqatalah, wajibnya menjauhi bagian wajah ketika peperangan. Nah, semampu mungkin menjauhi bagian wajah, tidak memukul wajah. Sehingga dari sini bisa kita ketahui apa hukum tinju. Boleh tidak tinju? Ya, nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan dalam tinju tersebut yang menjadi sasaran utama apa? Wajah. Ya, yang menjadi sasaran utama itu adalah wajah. Jelas ini diharamkan dalam syariat, memukul bagian wajah. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, nah, orang yang tinju biasanya terhadap lawannya itu ingin menjatuhkan, bahkan mungkin ingin membinasakan lawannya. Nah, sehingga tinju ini perkara yang tidak dibolehkan. Walaupun sebagian mengatakan ini olahraga. Ya, kalau dikatakan sebagai olahraga, ini olahraga yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan melakukan perkara yang dilarang dalam syariat dengan sengaja memukul wajah. Kalau tinju tidak boleh, berarti kalau nonton tinju boleh tidak? Boleh enggak ini? Enggak boleh. Ya. Ini kemungkaran, saling memukul wajah, saling tinju meninju bagian wajah, ini kemungkaran. Maka hendaklah kita tidak menyaksikan kemungkaran tersebut. Kecuali kalau kita bisa merubah kemungkaran tersebut. Kalau kita enggak bisa merubahnya, jangan menyaksikannya. Ya. Sebagian orang kadang-kadang senang nonton tinju. Ya. Padahal ini kemungkaran. Memukul bagian wajah. Kalau tinju tidak boleh, kalau gulat boleh tidak? Gulat boleh enggak? Gulat boleh. Ya. Dengan syarat tadi, menjauhi bagian wajah. Ya. Biasanya gulat ini teknik untuk menjatuhkan lawan. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi, hendaklah menjauhi wajah. Ya. Dan juga, jangan sampai ada taruhan. Ya. kalau engkau mengalahkan gulat saya kasih hadiah kepadamu. Dan sebaliknya, kalau saya mengalahkanmu, kamu kasih hadiah kepada saya. Ini tidak boleh taruhannya semacam ini. Nah, ada pun sekedar olahraga gulat saja, ya, dengan syarat-syarat tadi, menjauhi bagian wajah, nah, dan juga tidak berniat untuk membinasakan lawannya. Nah, kalau olahraga yang semacam ini, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau tinju jelas-jelas, yang tujuan utamanya adalah wajah. Ini tidak diperbolehkan. Dan di antara faedah yang lainnya, annal wajha huwa jimalul ihsan, insan. Sesungguhnya wajah itu jamalul insan, keindahan seorang. Kita bisa menilai orang ini ganteng, orang ini cantik dari mana? Dari wajahnya. Ya. Sehingga wajah ini merupakan jamal insan, keindahan seseorang. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang kita untuk memukul bagian wajah. Dikarenakan ini merupakan keindahan seseorang. Nah, berkaitan dengan masalah ini, masalah hijab. Ya. Dikarenakan wajah ini merupakan keindahan seorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sehingga fitnah yang ditimbulkan dari wajah ini, dari para perempuan sangat besar. Nah, sehingga dikarenakan fitnah yang sangat besar yang ditimbulkan melalui wajah-wajah perempuan ini, para ulama mereka beristinbat berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang wajibnya bagi perempuan untuk menutup wajahnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan tentunya ini sesuai dengan hikmah. Ya. Kadang-kadang sebagian perempuan dia menyadari kalau kaki itu harus ditutup. Tapi tentang wajah, sebagian mereka mengatakan boleh terbuka wajahnya, tapi kalau kaki harus ditutup. Nah, kalau kita tanya, mana yang lebih dahsyat fitnahnya? Bagi perempuan ini bagian wajah atau bagian kaki? Tentu jawabannya bagian wajah lebih besar fitnahnya. Sehingga tentunya dikarenakan wajah ini lebih besar fitnahnya dibandingkan kaki, maka lebih utama bagian wajah itu untuk ditutup. Nah, begitupun seorang laki-laki misalkan tatkala dia ingin melamar seorang perempuan, ya, yang dia katakan kepada yang lain, ya, untuk mengetahui tentang perempuan tersebut, ditanya bagaimana wajahnya, cantik atau tidak cantik. Jarang laki-laki yang bertanya bagaimana kakinya, cantik atau enggak cantik. Ya. Tapi ditanya itu apa? Wajahnya. Cantik atau tidak cantik. Nah, kalau kaki, tangan, yaitu mungkin perkara yang sekian. Nah, dan tentunya wajah ini merupakan bagian yang membuat seorang laki-laki senang terhadap perempuan. Ya. Sehingga sekali lagi fitnahnya sangat besar. Nah. Sehingga kadang-kadang aneh ketika mengatakan kalau kaki harus ditutup sedangkan wajah tidak mengapa terbuka. Nah, padahal wajah ini fitnahnya lebih besar. Ya. Dan biasanya perempuan itu qasirah. Ya. Dalam artian naqisatu aqlin wa din, kurang akal, kurang agamanya. Kalau seandainya wajahnya ini terbuka tanpa ditutup, biasanya tidak sekedar wajah yang biasa saja. Akan tapi biasanya ingin menambah hiasan-hiasan pada wajah. Ya. Ingin pakai lipstik. Nah, kemudian halisnya pun diperindah, diperbagus. Pipinya pun pakai make up dan lain sebagainya. Ya. Sehingga fitnahnya lebih besar lagi. Jarang perempuan yang keluar rumah membiarkan wajahnya begitu saja. Ya. Akan tapi tadi, dihias-hiasi. Nah, dan tentu ini menyebabkan tabarruj. Bersolek, berdandan ketika keluar rumah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Janganlah kalian bersolek, berdandan ketika keluar rumah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga fitnahnya lebih besar lagi. Sehingga untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan lebih besar, maka Islam ini mensyariatkan bagi para perempuan untuk menutup wajahnya. Ya. Terlepas dari persisian di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, tapi ini termasuk perkara yang disyariatkan bagi perempuan untuk menutup wajahnya. Kalau sudah menutup wajahnya, ya, keinginan-keinginan untuk berdandan ketika keluar rumah itu terkurangi. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan wajahnya tertutup. Berbeda tatkala wajahnya terbuka. Keinginan-keinginan untuk berdandan ketika keluar rumah tinggi. Ya. Ingin pakai lipstik, pakai make up, pakai ini, pakai itu. Ya. Perempuan itu wajahnya bisa dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan. Ya. Kadang-kadang hidungnya pun dihiasi. Ya. Nah, sehingga fitnah itu besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adaru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian yang paling besar bagi kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Fitnah yang sangat besar. Ya. Sehingga para nisa, para perempuan hendaklah menjaga dirinya. Jangan sampai menjadi sebab para lelaki terfitnah oleh dirinya. Nah, ini diantara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Masuk pada hadis yang berikutnya, masih berkenaan dengan adab-adab yang buruk yaitu marah. Walaupun sebelumnya telah kita jelaskan tentang marah, tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan kembali hadis-hadis yang berkaitan dengan tercelaknya sifat marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang berkata, ya Rasulullah ausini, wa Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau marah. Faraddada miraran wa qala la taghdab, orang ini mengulang-ulang kembali, ya Rasulullah berikanlah wasiat kepada saya. Meminta wasiat lagi, mengulang kembali permintaannya kepada Nabi SAW untuk diberikan wasiat. Kemudian Nabi mengatakan lagi, la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW berwasiat, la taghdab, janganlah engkau marah. Di mana Nabi SAW memberikan wasiat kepada setiap orang sesuai dengan keadaannya. Dan dimungkinkan laki-laki ini yang meminta wasiat kepada Nabi SAW, Nabi mengetahui bahwasanya orang ini pemarah. Sangat cepat sekali marahnya. Sehingga Nabi tidak mewasiatkan kepadanya untuk meninggalkan dusta. Tidak mewasiatkan kepadanya untuk bersifat amanah. Tidak mewasiatkan kepadanya untuk memperbanyak ketaatan dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi mewasiatkan kepadanya, jangan engkau marah. Ya. Mewasiatkan sesuai dengan keadaan orang tersebut supaya lebih mengenal. Nah, dan makna la taghdab, jangan engkau marah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, laisal ma'na alla taghdab al-ghadab at-tabi'i alladhi la budda li kulli insan minhu. Makna janganlah engkau marah bukanlah marah di sini marah yang sifatnya tabi'i, ya, yang setiap orang pasti ada sifat marah. Nah, bukan marah yang tabii, yang biasa. Barakallahu fikum. Dikatakan tadi, kalau marah yang sifatnya tabii, nah, setiap orang pun memiliki sifat marah. Tatkala ada sebab yang menyebabkan dia marah, ada rasa marah pada dirinya. Bukan marah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Misalkan seorang suami pulang dari kerja, kemudian melihat rumahnya berantakan. Ada sifat marah. Ya. Gak bisa diingkari, ada sifat marah pada suami tersebut. Bukan marah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Dikarenakan ini merupakan suatu tabiat manusia. Tatkala kita melihat perkara yang menyebabkan kita marah, ada kemarahan dalam hati kita. Bukan ini dilarang. Nah. Atau misalkan. Nah. Seorang suami pulang kerja Nah, mendapati istrinya tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Kadang-kadang ada sifat marah. Terus lagi-lagi, bukan marah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi makna hadis tadi, janganlah engkau marah. Disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, la tastarsil ma'al ghadab. Janganlah engkau terus-menerus dalam keadaan marah. Ya. Jangan terus-menerus dalam keadaan marah. Bal uktumuhu biqadri imkan. Akan tapi tutuplah rasa marah tersebut sekuat mungkin. Ya. Jangan terus-menerus dalam keadaan marah. Kalau ketika melihat langsung ada perasaan marah, ini wajar. Tapi kalau terus-menerus dalam keadaan marah, ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, atau makna yang kedua, la tanfud muqtadal ghadab. Jangan engkau lampiaskan tuntutan daripada kemarahan tersebut. Ini makna yang kedua. Jangan melampiaskan kemarahannya. Nah, melampiaskan dengan memukul istrinya tadi, memecahkan barang-barang yang ada di rumahnya, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang kotor, dan yang semisalnya. Ini makna hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Nah, adapun sekedar marah, ya, maka setiap orang itu tidak bisa untuk mengelaknya. Nah, orang yang hidup, ya, pasti dia marah ketika mendapatkan sebab-sebab yang membuat dia marah. Ini tidak bisa dihindarkan lagi. Ketika melihat sesuatu yang membuat dia marah, dia marah. Nah, dan ini tabiat manusia. Dan ini bukanlah yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Tapi yang dilarang itu kalau dia terus-menerus dalam keadaan marah, kemudian dia pun melampiaskan amarahnya. Ya. Ini yang dilarang. Nah, barakallahu fikum. Adapun rasa marah, ini kadang susah dihilangkan. Dan sudah merupakan tabiat manusia. Ketika ada sebab-sebab yang membuat marah, ada kejengkelan, kemarahan dalam dirinya. Tapi kemarahan dalam diri ini, ya, kalau seandainya terus-menerus dalam keadaan marah, seharian, bahkan sepekan terus dalam keadaan marah, ya, apalagi dia melampiaskan kemarahannya dengan perkara-perkara yang melanggar syariat, maka ini yang dilarang di dalam Islam. Ya. Sekali lagi, kalau sekedar marah saja, ya ini wajar. Nah, ini perkara yang wajar. Dan telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, orang yang bisa menahan marah, ketika dia marah, kemudian dia tahan marahnya, tidak terus menerus dalam keadaan marah, tidak melampiaskan amarahnya, maka sungguh keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Nabi SAW mengatakan, man fadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyufidahu da'allahu ala ru'usil khala'ik payukhayyiruhu min hurin'in masya'ah. Barang siapa yang menahan marah, ya, menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, dia tahan marahnya. Padahal mampu untuk melampiaskannya, punya kekuatan untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia menahannya. Ya. Seorang suami marah kepada istrinya, dia tahan marahnya, tidak sampai memukul istrinya. Dia sampai menendang istrinya. Tidak sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar kepada istrinya. Ya. Barang siapa yang mampu menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, Allah memanggilnya. Di tengah-tengah makhluknya di hari kiamat nanti. Kemudian diberikan pilihan bidadari-bidadari mana saja yang dia kehendaki. Sungguh luar biasa keutamaannya. Ya. Dan juga menahan marah ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan tentang jannah surga yang arduha samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Surga itu yang luasnya seluas langit-langit dan bumi disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menyebutkan tentang ciri hamba-hamba yang bertakwa. Alladzina yunfiquna bis-sara'i wad-dharra' wal-kaadhimina ghaydha wal-'aafina 'anin-nas. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan marah. Dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Menahan marah ini sangat utama. Bahkan lebih utama lagi kalau disertai dengan apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang orang bisa menahan marah. Ada seseorang yang melakukan sebab-sebab yang membuatnya marah. Nah, tatkala dia menahan marahnya, ditambah lagi dengan memaafkan kesalahan orang lain, sungguh ini suatu keutamaan di atas keutamaan. Kadang-kadang orang bisa menahan marah, tapi untuk memaafkan kesalahan orang lain, berat. Orang lain berbuat perkara-perkara yang membuat kita marah. Kita bisa menahan marah. Tapi berat rasanya kalau harus memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Inginnya kita balas dendam. Inginnya mendoakan kejelekan kepada orang yang telah membuat kita marah. Ini sifat manusia. Maka tatkala dia menahan marah kemudian memaafkan kesalahan orang lain, sungguh ini merupakan sifat yang sangat utama, sifat yang sangat mulia. Sehingga Allah gandengkan dalam ayat tadi, al-kadhiminal ghaidh wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau begitu apa obat dari marah ini? Banyak adwiyah, obat-obat, ya, supaya hilang sifat marah yang ada pada diri kita. Yang pertama, hendaklah seseorang memiliki kekuatan untuk menahan sifat marahnya. Jangan sampai sifat marah ini mengalahkan dirinya. Sebaliknya, dia harus mengalahkan sifat marah tersebut. Bahkan orang yang semacam itu, orang yang bisa menahan dirinya tatkala dia marah, dialah orang yang kuat. Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Kalau gulat selalu menang. Tapi orang yang kuat kata Nabi SAW yang bisa menahan dirinya tatkala dia marah. Nah. Ini orang yang kuat. Sebenarnya seorang itu kuat. Untuk mengalahkan hawa nafsunya. Tatkala memiliki kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsunya, maka dia bisa menahan dirinya tatkala dia marah. Yang kedua, ayasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang yang dia marah, tatkala Nabi melihat dia dalam keadaan marah, bahkan sampai disebutkan sampai memerah wajahnya, sampai diibaratkan tegang urat-uratnya, keluar urat-uratnya. Ya. Orang sedang marah biasanya seperti itu kan, wajahnya merah, nah kemudian urat-uratnya itu keluar. Nah, Nabi mengatakan kepada orang yang sedang marah tadi, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh aku mengetahui suatu kalimat apabila dia mengucapkannya akan hilanglah kemarahannya, yaitu seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalau kita marah tadi, ucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Munasabah, korelasi kecocokan antara membaca isti'adah ketika marah ini sangat nampak sekali. Ya. Dikarenakan marah ini disebutkan sebagai jumrah yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Ya. Sebagai lemparan yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Nah. Gangguan syaitan. Ya. Sehingga hendaklah kita berta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat awal doa, hendaklah dia berwudu. Nah, diriwayatkan dalam satu hadis, Nabi SAW merintahkan orang yang marah untuk berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Tapi hadis ini mukhtalaf fih, dipersisikan di antara para ulama. Nah, tapi wudu ini merupakan tabridul a'dha, untuk mendinginkan anggota badan. Ya. Biasanya orang kalau lagi marah panas. Nah, sampai memerah wajah seseorang ketika marah. Maka untuk meredamnya diantaranya dengan berwudu. Dengan berwudu mendinginkan anggota badannya. Dan juga dengan berwudu, seseorang tersibukkan dari sifat marahnya tadi dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan ketika wudu. Ya. Ketika marah, dia pergi ke tempat berwudu. Dengan perginya dia dari tempat marah tersebut ke tempat wudu, ini sudah meredam marahnya. Nah, kemudian dia menyediakan air untuk berwudu. Nah, kemudian dia berwudu. Ya. Dengan perbuatan-perbuatan tadi, ini bisa mengurangi amarahnya. Nah, dengan menyibukkan diri, ya, dengan berwudu tadi ketika dia marah, menyiapkan air, kemudian pergi ke tempat berwudu. Nah, maka ini bisa mengurangi kemarahannya. Yang keempat, idza kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyaqtaji. Apabila dia marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan apabila dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia berbaring. Ya. Dan ini merupakan bimbingan Nabi SAW sebagaimana telah kita jelaskan. Kenapa? Dikarenakan apabila merubah keadaan, nah, dari keadaan dia marah, yang ketika dia marah dalam keadaan berdiri, kemudian dia merubah keadaannya, ya, ini bisa meredakan dan meredam kemarahannya. Nah, kadang-kadang seorang ketika marah dalam keadaan duduk, dikarenakan marahnya sangat besar, membuat dia apa? Berdiri. Ya. Nah, orang lagi marah dalam keadaan duduk, kurang enak marahnya dalam keadaan berdiri. Ya. Dalam keadaan tidur misalkan, datang seorang melakukan sebab-sebab dia marah. Kalau marah-marah sambil tidur kurang enak. Sambil duduk masih kurang, berdiri. Ya. Maka untuk meredamnya dengan merubah keadaan tadi. Nah, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, coba duduk untuk meredam kemarahannya. Nah, kalau sedang berdiri, misalkan ada orang yang membuat kita marah, kita bisa kejar, bisa memukulnya. Tapi kalau duduk, wah susah ini mau mengejar, meredam kemarahannya. Nah, kalau duduk masih juga marah, tidur. Nah, berbaring. Ini untuk meredam kemarahan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi istri kalau sana melihat suaminya marah, lagi marah, berdiri kemudian duduk. Ya. Istri harusnya paham, wah suami sedang meredam marahnya. Ya. Jangan ditambah lagi supaya marah suaminya. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Salah satu pesan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kepada istrinya Ummu Darda. Nah, dia mengatakan, kalau engkau melihat aku marah, maka buatlah aku ridho kepadamu. Sebagaimana tatkala aku melihat engkau marah, aku akan membuat perkara yang membuat engkau ridho. Insyaallah. Ucapannya sangat luar biasa yang beliau sampaikan. Istri kalau melihat suaminya marah, jangan ditambah kemarahannya. Buat suaminya ridho. Ya. Pegang tangannya, ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang baik. Ya. Jangan dikompori, jangan dipanas-panasi. Suaminya sudah marah, ditambah lagi. Terus menggerutu suaminya. Tambah marah suaminya. Ya. Begitupun seorang suami. Nah, tatkala istrinya marah kepadanya, ya, maka hendaklah dia pun membuat ridho istrinya. Nah, dikarenakan kalau sama-sama demikian, gak ada yang mengalah, kata beliau ini lebih dekat kepada perpisahan. Ya. Barakallahu fikum. Dan ada juga yang lain, ya. Di antara sebab-sebab yang bisa meredakan kemarahan, yaitu dengan meninggalkan tempat yang dia marah di tempat tersebut. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Idza ghadabta ala ahlik fakhruj min al-baiti hatta yahda'u al-ghadab. Apabila engkau marah kepada istrimu, keluarlah dari rumah sampai kemarahannya mereda. Wa kam min insanin idza bakiya fi makanihi yukhatimu wa yudadu fa innahu la yajdadu bidzalika illa ghadaban. Betapa banyak manusia apabila dia tetap di tempatnya, nah, dia bertikai, bertengkar, ya, tetap di tempatnya, tidaklah menambahnya melainkan rasa marah. Tambah rasa marahnya. Lakin idan sarafa wa tarakal makan hada'a ghadabuhu. Akan tapi ketika dia pergi, meninggalkan tempat tersebut, ini bisa meredakan kemarahannya. Ya. Barakallahu fikum. Tadi kalau seandainya sedang berdiri, suaminya marah, dia berusaha duduk. Duduk isinya terus mengerutu, terus ngomel. Ya usah, tidur saja. Tidur isinya juga masih kayak gitu. Masih ngomel, membuat marah suaminya. Ya. Sudah kalau tidak bisa dihindari lagi, lebih baik suaminya keluar. Ya. Keluar untuk meredakan marahnya. Nah, biasanya kalau sudah 1 jam, 2 jam, misalnya masuk rumah, nah, gak reda marahnya. Barakallahu fikum. Ya. Yang jelas tadi, nah, kita berusaha untuk menahan amarah kita. Sekuat mungkin kita berusaha untuk meredahkan amarah ini. Jangan sampai melampiaskan. Sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Nah. Orang yang berusaha untuk menahan marah. Sekuat mungkin dengan berbagai macam cara. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Bukan kita pengecut, bukan. Ya. Justru sebaliknya. Orang yang bisa menahan marah, dialah yang kuat. Nah. Dialah orang yang kuat, orang yang bisa menahan marahnya. Jadi berusaha kita untuk menahan marah. Ya. Dikarenakan akan mendapatkan keutamaan yang besar. Di antara faedah yang lain, dari hadis yang kita bacakan tadi, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yusi kullu insanin bima yaliku bihalihi. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mewasiatkan kepada setiap manusia sesuai dengan keadaannya. Ya. Kita melihat orang ini dia cepat marah. Maka tatkala dia minta wasiat, wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, jangan engkau marah. Nah, ketika ada seorang yang minta wasiat kepada Nabi SAW dan melihat orang ini suka berdusta, nasihatkan, la takdib, jangan engkau berdusta. Nah, sehingga lebih mengena, ya, kepada orang tersebut. Nah, begitupun kita tak ada orang datang kepada kita misalkan. Nah, kita kenal, kita tahu orang ini enggak amanah. Minta wasiat kepada kita, minta nasihat kepada kita. Maka kita nasihatkan, jangan engkau khianat. Bersifat amanahlah engkau. Nah, dan faedah yang lainnya, annahu yanbaghi al-mujib an yanzura ila halis sa'il fa yukhatibuhu bima yaliku bihalih. Sesungguhnya selayaknya bagi yang menjawab pertanyaan dia melihat kepada keadaan si penanya, sehingga mengajak bicara sesuai dengan keadaan si penanya tersebut. Ya. Misalkan kalau yang bertanyanya orang awam, ya. Kemudian dia bertanya tentang suatu hukum, misalkan. Maka jawab sesuai dengan pemahamannya. Nah, misalkan orang awam bertanya, kalau makan daging unta, ini membatalkan wudu ataukah tidak? Ya. Makan daging unta, kemudian hendak sholat, apakah berwudu lagi atau tidak? Maka jawab sesuai dengan pemahaman. Nah, iya, wajib berwudu. Nah, dikarenakan daging unta, makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya. Sebutkan hadis Nabi cukup. Enggak usah sebutkan khilaf di antara para ulama begini begitu. Nah, kemudian sebutkan kenapa makan daging unta membatalkan wudu. Sebabnya ini, sebabnya itulah, sebutkan panjang. Ya. Kadang-kadang orang awam jadi bingung. Nah, nah, karenalah kita berbicara dengan mereka sesuai dengan keadaannya. Nah, hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Begitu juga kepada misalkan anak kecil bertanya kepada kita tentang intang itu. Nah, jawab sesuai dengan pemahaman anak kecil tersebut. Jangan sampai dijawab dengan jawaban yang terlalu detail, membuat pusing, membuat bingung anak kecil tersebut. Ya. Jawab sesuai dengan pemahamannya. Nah, faedah yang lain ya, annahu yajuzu lis-sa'il ay yuraddida as-su'al istisbatan lil amri la i'tiradan alaih. Boleh bagi orang yang bertanya untuk mengulang-ulang pertanyaannya dalam rangka istisbatan, supaya kokoh ya, bukan untuk menyanggah. Nah, dikarenakan orang yang bertanya kepada Nabi tadi minta nasihat kepada Nabi, Nabi menasihatkan jangan engkau marah. Kemudian dia minta lagi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan jangan engkau marah. Ya. Dia mengulang-ulang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka untuk mengokohkan dirinya. Ya. Bukan dalam rangka menyanggah. Nah, kalau mengulang-ulang pertanyaan dalam rangka menyanggah, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, atau kalau seandainya dia mengharapkan ada jawaban yang lainnya lagi, nah, maka ini pun tidak mengapa. Mungkin yang pertama menasihatkan supaya tidak marah. Mungkin yang berikutnya ada nasihat yang lainnya. Ketika dia mengharapkan demikian pun tidak mengapa, dia mengulang-ulang pertanyaan. Tapi bukan dalam bentuk menyanggah. Nah, kadang-kadang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi mengatakan ini, bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Terus menjawab yang ini, bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nah, dan tentunya tatkala kita bertanya tentang suatu masalah atau kita meminta nasihat kepada orang yang bisa menasihatinya, tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui saja. Oh, nasihatnya begini. Oh, hukumnya begitu. Bukan. Akan tetapi, hendaklah kita meniatkan supaya kita bisa mengamalkan apa yang dinasehatkannya. Ya. Begitupun kalau kita minta nasihat kepada orang lain, jangan sampai kita menginginkan apa yang disampaikan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Banyak orang minta nasihat. Ya Ustaz, saya ini begini, saya begitu. Apa pendapatmu? Tatkala Ustaz ini menyebutkan bimbingan arahannya, dan ternyata bimbingan arahannya sesuai dengan hawa nafsunya, ya, dia mencari ke Ustaz yang lain. Sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Atau kadang-kadang orang ini memberikan alasan-alasan kepada ustaz tersebut supaya si ustaz ini menjawab sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ya. Jangan demikian. Kalau kita bertanya, minta nasihat, nah, niatkan kita ini ingin merubah diri kita. Dan kita ingin mengamalkan nasihat dan bimbingan tersebut. Barakallahu fiikum. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan soleh, nah, mereka berniat bahkan bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan soleh tersebut. Tatkala mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan-kejelekan, mereka berniat bahkan bersemangat untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan tersebut. Bukan sekedar koleksi saja, mengetahui hukum ini, mengetahui hukum itu. Akan tetapi, ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Kita duduk di majlis ilmu, kita menghadiri majlis ilmu. Tujuan paling utamanya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Membuat kita lebih baik lagi. Nah. Di antara faedah yang lainnya, ana min al-adab alla yaghdab al-insan wa ay yaktuma ghadabahu wa yaqdima ghaydahu biqadri al-mustata. Di antara adab yang baik, hendaklah seorang dia menahan marahnya. Ya. Sekuat mungkin dia menahan marahnya. Betapa banyak manusia yang marah, kemudian melampiaskan marahnya, kemudian dia menyesal. Ya. Disebabkan marah, ternyata anaknya jadi korban. Nah, ditampar, ditendang, diusir, dan yang lainnya. Disebabkan marah, istrinya jadi korban. Apalagi sekarang banyak orang yang bertanya tentang masalah talak, ya, cerai, dan mengatakan kami atau saya menceraikan istri saya dalam keadaan marah. Ya. Kalau hubungannya suami istri, nah, banyak kemarahan ini berujung dengan apa? Perceraian. Nah, berujung dengan perceraian. Ternyata itu sudah cerai yang ketiga. Ya. Menyesal. Gak bisa kembali lagi. Nah. Sudah bain, sudah berpisah. Sehingga hati-hati para suami kalau marah kepada istrinya. Nah. Hati-hati mengucapkan kata-kata cerai tersebut. Jangan bermudah-mudah dalam mengucapkan kalimat cerai. Ya. Begitu juga para istri, kalau melihat suaminya marah, jangan ditambah marahnya. Tambah, jangan dibuat marahnya lagi. Tadi, saya sebutkan. Cari keridhaan. untuk meredakan kemarahan istri suaminya. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau dibiarkan terus marah, bahkan ditambah-tambah kemarahannya, ini lebih dekat kepada perpisahan. Ya. Tadi bisa terlontar kalimat-kalimat perceraian. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara adab-adab yang hendaknya kita berhias dengan akhlak yang baik dan menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang jelek. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk tetap memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang jelek. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.